Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang kami hormati para pemirsa Aswaja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali bertatap muka, kita dapat kembali bertemu dalam siaran yang sama, Risalah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Insyaallah program ini akan kita lanjutkan untuk membaca kitab Risalah Ahli Sunnah Wal Jamaah karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kitab Risalah Ahli Sunnah Wal Jamaah ini sudah ditahqiq atau diedit dan diluruskan atau dikumpulkan kembali oleh salah seorang cucu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yakni Kiai Haji Ishamuddin Hadiq pada tanggal 1 Rajab 1418 Hijriah. Kitab ini juga sudah dikaji oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, salah seorang cucu Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, putra dari Kiai Haji Wahid Hasyim di Pesantren Ciganjur, Jakarta, pada bulan Ramadan tahun 2007 Masehi. Pembahasan kita kali ini sudah sampai pada bab tentang keteguhan penduduk Nusantara pada Ahlussunnah Wal Jamaah. Hadirin pemirsa Aswaja TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai bersama acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ada sebuah fasal yang diterangkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Hadratul Syekh mengarang dan menulis pengamatannya dan menulis analisa-analisanya serta menulis penilaiannya tentang keislaman di Nusantara, khususnya tentang awal-awal kedatangan kelompok-kelompok yang sering menyerang kelompok Islam lainnya dengan sebutan Ahlul Bid'ah. Di sini menjadi salah satu bukti dari bentuk kegelisahan atau bentuk keprihatinan Hadratul Syekh tentang kondisi Islam pada zaman itu. Dan rupanya kegelisahan Hadratul Syekh yang sudah kira-kira 80 tahun lalu masih dapat kita rasakan hingga pada saat ini, di mana serangan-serangan kelompok-kelompok Muslim kepada kelompok Muslim yang lainnya, termasuk juga kelompok Ahli Sunnah Wal Jamaah, masih dapat kita rasakan saat ini. Pada pasal ini juga Hadrat Syekh menjelaskan tentang awal kemunculan dan penyebaran bid'ah di Nusantara serta model-model bid'ah yang akan diterangkan di bawahnya, di mana Kiai Haji Asy'ari menyatakan bahwa mensinyalir bahwa bid'ah itu bukan semata-mata mengenai perkara-perkara yang sifatnya ritual keagamaan, tetapi Kiai Hasyim mengelompokkan juga bahwa perilaku-perilaku yang didasarkan pada simbol-simbol agama, tetapi kemudian itu memiliki cacat kepada para pemeluknya dan juga memiliki dampak yang buruk kepada orang-orang yang terlibat dalam semisal perjanjian di antara kedua belah pihak sebagai hal yang juga disebut sebagai bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana muslimul aqdar al-jawiyah fil azmani salafiyah al-khaliyah muttafaq al-ara'i wal madhahib. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari memulai pembahasannya dengan menyatakan bahwa pada zaman dulu penduduk di Semenanjung Melayu itu memiliki satu kesepakatan tentang pemikiran dan mazhab yang mendasarkan agama, perilaku keberagamaan masyarakatnya pada waktu itu kepada satu jaringan ontologi. Muttakhidal ma'khad wal mashrab fakulluhum fil fikhi alal madhabin nafisi madhabil imami Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Salah satunya adalah di dalam kitab fikih dulu ulama-ulama Nusantara sepakat dalam pandangan fikih mazhab Imam Syafi'i. Jadi hal ini juga dimulai bahwa pada zaman Wali Songo selaku penyebar agama Islam di Nusantara kebanyakan menggunakan mazhab Syafi'i di dalam perilaku ibadah ritualnya. Sedangkan di dalam bidang tasawuf, para ulama Nusantara dan juga penduduk Muslim di Indonesia kala itu menganut pada pemikiran dan pendapat-pendapat Imam Al-Ghazali dan juga Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Sementara untuk bidang ketauhidan atau bidang kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala didasarkan pada aliran yang didirikan oleh Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, ini masih dapat kita temukan kepada penduduk Nahdiyin atau warga NU dan juga ormas-ormas yang seide dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah meskipun bukan ormas NU. Saat ini ormas NU dan juga beberapa ormas lain yang mengikuti mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah tetap berpegang teguh kepada kode-kode yang telah disepakati oleh para ulama pada zaman itu. Artinya, penduduk Islam di Indonesia masih banyak yang mengikuti ketetapan yang telah digambarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sejak 80 tahun yang lalu. Para pemirsa, saya akan kembali setelah yang satu ini. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, kemudian Syekh Hasyim Asy'ari mensinyalir bahwa perpecahan di kalangan Muslim Nusantara dimulai pada kisaran kurang lebih tahun 1330 Hijriah, ketika di mana Syekh Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh menyatakan di dalam kitabnya "Tsumma annahu hadatsa fi 'ami 1330 ahzabun mutanawwi'ah." Jadi pada mulai tahun 1330 Hijriah mulailah berdatangan beberapa kelompok Islam, beberapa sekte di dalam agama Islam yang memiliki pendapat dan pemikiran yang berbeda-beda. Waro'un mutadafi'ah, waqwalun mutadharibah, warijalun mutajadzibah, faminhum salafiyuna qa'imuna 'ala aslafihim minat tamadhubi bil madhabil mu'ayyan. Dan mulailah bermunculan para tokoh yang memperkenalkan ajaran-ajaran Islam yang berbeda-beda. Dan di sini kemudian ada beberapa aliran yang tetap mengikuti pendapat-pendapat yang sudah dikenal lama, dan juga ada beberapa kelompok yang memperkenalkan aliran atau pendapat-pendapat baru kepada umat Islam di Indonesia, sehingga setidaknya pada waktu itu muncullah dua kelompok besar, yaitu kelompok yang disebut sebagai kaum tua untuk ukuran untuk meminjam kalimat Islam di Sumatera, dan juga kaum muda. Nah, dua kelompok ini kemudian saling berseberangan dan saling berbeda pendapat. Kemudian mereka saling beradu argumen dan juga saling mengalahkan argumen satu dengan yang lainnya. Namun tetap kata Kiai Hasyim bahwa faminhum, ada juga di antara kelompok-kelompok ini yang tetap berpegang teguh kepada ajaran-ajaran yang lama, yakni dengan mencintai para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai para wali dan orang-orang soleh, serta tetap melanggengkan tradisi-tradisi yang sudah dijalankan sejak lama, yakni semisal berziarah kubur, menalkin mayit, bersedekah untuk orang-orang yang meninggal, dan meyakini adanya syafaat dan kemanfaatan doa serta bertawassul di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu pula tahun 1330 Hijriah hingga ke zaman sekarang, Syekh Hasyim Asy'ari sudah menyatakan bahwa wa minhum firqatun yattabi'una ra'yi Muhammad Abduh wa Rashid Ridho, dan di antara kelompok-kelompok para pemikir tokoh Islam ini kemudian ada yang mulai memperkenalkan ajaran-ajaran Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Nah, wa ya'khudhuna min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab, dan mereka juga mulai memperkenalkan tentang ajaran-ajaran pembaruan yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan selain Muhammad bin Abdul Wahhab, tentu saja bahwa ke atasnya sebagai ontologi keilmuan, kelompok ini mengambil dalil-dalil dan juga mengikuti pendapat-pendapat yang dilontarkan oleh Ibnu Taimiyah beserta murid-muridnya seperti Ibnu Qayyim dan Abdul Hadi. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilontarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sekira 80 tahun yang lalu, bahwa mereka ini adalah kelompok-kelompok yang melakukan pembaruan atau kelompok-kelompok yang memperkenalkan ajaran-ajaran baru yang mulai melarang orang-orang untuk bepergian karena menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperkenalkan pemikiran-pemikiran baru yang oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari disebut sebagai bid'ah, di mana kalimat yang dibuat oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat jelas, yakni bid'atu Muhammad Abduh dan bid'atu Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu pemikiran-pemikiran ini adalah pemikiran yang disebut sebagai bid'ah. Karena apa? Karena mengaji secara lugah bahwa bid'ah adalah segala hal yang baru diadakan, di mana ketika ada sesuatu yang sudah lama yang telah dilakukan kemudian ada pemikiran-pemikiran baru, maka yang baru pun dikenai hukum bid'ah. Hadirin para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dengan jelas Kiai Haji Hasyim Asy'ari menukil pendapat Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa dengan kalimatnya, qala Ibnu Taimiyah fi fatawihi wa idzal i'tiqadihi annaha ay ziyaratu qabri nabi sallallahu alaihi wasallam ta'atan kana dhalika muharraman bi isma'il muslimina fa sara at-tahrim min al-amri al-maqtu'i bihi. Dengan demikian, para pengunjung makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganggap kegiatannya sebagai sebuah ketaatan, kata Ibnu Taimiyah, mereka telah jatuh pada keharaman yang disepakati oleh para ulama, maka keharaman adalah sesuatu yang semestinya ditinggalkan. Dengan mensitir kalimat Ibnu Taimiyah ini menggambarkan betapa bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki keprihatinan yang sangat dalam terhadap apa yang dilontarkan oleh Ibnu Taimiyah yang pada saat itu sudah mulai masuk ke Indonesia. Hadirin, jangan beranjak dari channel Anda, tetaplah karena kami akan kembali beberapa saat lagi. Para pemirsa Aswaja TV dimanapun Anda berada, kegelisahan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini dapat kita buktikan pada lanjutan kalimat yang dinyatakan oleh beliau dengan mensitir dari pendapat Syekh Muhammad Bahid Al-Hanafi Al-Mu'ti yang menyatakan di dalam kitabnya Tadhhirul Fawaid min Tanasil I'tiqad, atau pembersihan hati dari kotoran keyakinan. Syekh Muhammad Bahid menyatakan bahwa kelompok-kelompok ini atau kelompok yang menganggap bahwa berangkat untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai keharaman itu dianggap sebagai duri di dalam daging atau musuh dalam selimut, yang hanya bisa merusak kedamaian dan merusak tradisi-tradisi atau hasanah-hasanah Islam. Maka kata Syekh Bahid, yajib qat'uhu hatta la ya'tadi al-baqi. Kelompok-kelompok ini wajib dipatahkan. Kelompok-kelompok ini wajib untuk dihalangi agar pemikiran-pemikiran mereka tidak meracuni kelompok-kelompok Islam Ahli Sunnah wal Jamaah hingga kemudian hari. Syekh Bahid, seperti dikutip oleh Hadratul Syekh di dalam Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, juga menyatakan sebagai fahuwa kal majzumi yajibu al-firaru minhu fa innahum fariqun yal'abuna bidinihim yazummuna al-ulama salafan wa khalafan. Kelompok-kelompok ini adalah duri di dalam daging atau musuh di dalam selimut yang suka mempermainkan agama. Kelompok-kelompok ini biasa untuk menganggap remeh hal-hal yang berkenaan dengan agama, dan juga bahkan mereka sebagaimana digambarkan tadi, yazummunal ulama salafan wa khalafa. Mereka biasa untuk mencaci maki para ulama, baik ulama-ulama salaf maupun ulama-ulama khalaf. Nah, bila kita cermati hingga saat ini, kemudian kita banyak sekali mendapati bahwa ada sekelompok dari umat Islam yang masih suka untuk menjelek-jelekkan, mencaci maki para ulama, menafikan kerja para aulia, para waliullah yang sudah berpuluh-puluh tahun menyebarkan agama Islam. Maka sangat terbukti bahwa keprihatinan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu masih kita rasakan sebagai sesuatu yang nyata hingga saat ini. Artinya bahwa para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah yang setia di belakang Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari akan selalu berjuang untuk memotong atau mematahkan tindakan-tindakan dari kelompok ini, karena tindakan-tindakan untuk mencaci maki para ulama, tindakan-tindakan untuk mencaci maki para kekasih Allah adalah tindakan-tindakan yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adzani waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang menyakiti saya, Allah, barang siapa yang menyakitiku dengan menyakiti para kekasihku, maka sungguh aku telah menggaungkan perang kepada mereka. Nah, sabda Rasulullah SAW dalam hadis qudsi ini diikuti dan dipatuhi oleh para ulama hingga saat ini, sehingga para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan pernah henti-hentinya untuk terus bersikap dan terus melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap merebaknya faham-faham yang menyepelekan agama, faham-faham yang mempermainkan agama, dan juga faham-faham yang merusak tradisi-tradisi keislaman, merusak tradisi-tradisi yang mulia yang dianggap sebagai haram. Artinya, ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ziarah para wali yang dianggap haram oleh kelompok itu tetap ditegakkan dan bahkan terus dikampanyekan oleh para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah hingga saat ini. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, sungguh ini menjadi salah satu bukti yang nyata bahwa apa yang dilakukan oleh ulama-ulama Nahdliyin hingga saat ini memiliki dasar hingga zaman Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari selaku pendiri dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan keberadaan Nahdlatul Ulama selaku organisasi kemasyarakatan yang legal di bumi Nusantara ini sangat-sangat diperlukan, terutama sekali untuk menanggulangi merebaknya faham-faham yang mengingkari kewalian, merebaknya faham-faham yang mengingkari karamatul auliya, keramat para wali, dan juga faham-faham yang menyebarkan ketenggian dan mencaci maki serta menjelekkan para ulama. Hadirin yang berbahagia, tetaplah pada channel Anda, Ahli Sunnah Wal Jamaah, The Real Indonesian Muslim Channel, Aswaja TV. Para pemirsa dimanapun Anda berada, dalam tulisan selanjutnya, di dalam baris-baris yang akan kita baca ke depan, menjadi sangat jelas bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah melancarkan peperangan pada kelompok ini. Lanjutannya bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang mencela para ulama, disebutkan sebagai wayaquluna innahum ghairu ma'sumina fala yambagi taqliduhum la farqa fi dzalika bainal ahya'i wal amwat. Para pembaharu ini menggambarkan para ulama sebagai orang-orang yang tidak maksum, orang-orang yang terbebas dari dosa. Memang ini benar bahwa para ulama adalah bukan maksum, karena maksum adalah salah satu fasilitas yang diterapkan Allah Subhanahu wa taala hanya kepada para anbiya. Para nabi memang maksum, nabi tidak pernah melakukan dosa. Sepertinya anggapan bahwa para ulama ini tidak maksum itu benar. Tetapi ketika dilanjutkan dengan kalimat fala yang bagi taqliduhum, maka tidak baik untuk bertaklid kepada mereka, adalah anggapan yang kebablasan. Karena apa? Lanjutannya adalah para ulama ketika dianggap tidak pantas untuk ditaklidi, ini juga tidak pantas untuk ditawassuli, dan juga tidak pantas untuk diikuti kalimat-kalimatnya. Padahal al-ulama adalah warasatul anbiya. Kalaulah kita tidak mengikuti para ulama, lalu kepada siapakah kita akan mengikuti, terutama dalam hal-hal yang berkenaan dengan hukum-hukum agama dan hal-hal yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Hasyim Asy'ari mengungkapkan bahwa mereka, kelompok pembaharu ini, menyebarkan faham-faham ini kepada orang-orang bodoh, kepada masyarakat awam, untuk mengelabui masyarakat tentang kebodohan mereka sendiri. Syekh Hasyim Asy'ari menegaskan dalam kalimat lanjutannya, qultu annahum min ahlil bid'ati wal ahwa'i, bahwa kelompok ini adalah mereka yang sebenarnya sebagai ahlul bid'ah. Kemudian Syekh Hasyim Asy'ari mensitir dari kitab Asy-Syifa dari Qadhi Iyad, wa kana mu'dhamu fasadim 'alad dini wa qad yadkhulu fi umurid dunya bainal muslimina min al-'adawati ad-diniyah allati tasra didiyanatihim. Mereka adalah orang-orang yang merusak agama, bahkan terkadang mereka memasukkan kepentingan dunia di dalam perselisihan-perselisihan keagamaan, atau di dalam perbedaan-perbedaan pendapat keagamaan yang semestinya diselesaikan dengan kaidah-kaidah agama. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh bila kita menyaksikan fenomena saat ini, maka sesungguhnya fenomena saat ini adalah fenomena yang dari dulu sudah digambarkan oleh Hadrat Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai fenomena yang membodohi masyarakat dengan membodohkan para ulama untuk menutupi kebodohan mereka sendiri. Artinya, sampai saat ini kita banyak melihat orang-orang yang beragitasi, orang-orang yang berpropaganda, orang-orang yang selalu mengajak umat Islam untuk menjelek-jelekkan ulama, selalu mencela kegiatan-kegiatan umat Islam, tetapi justru sebenarnya mereka sedang membodohi masyarakat dan menutupi kebodohan mereka sendiri dengan melakukan penjelekan-penjelekan atau membeberkan keburukan-keburukan para ulama. Sungguh hal ini adalah hal yang tidak sepatutnya terjadi dan harus dihindari oleh para ulama. Karena di dalam ulama ahli sunnah wal jamaah berlaku hakim adalah ikhtilaful ulama rahmah, bahwa perbedaan pendapat di antara para ulama adalah sesuatu yang menjadi rahmat bagi umat Islam pada zaman tersebut. Sebagaimana dulu ketika zaman Nabi, Rasulullah SAW menyatakan bahwa ashabi kan nujum biayihi muqtadaitum ihtadaitum, para sahabatku bagaikan bintang-bintang di langit, dengan yang manapun kalian berpegang maka sungguh kalian sudah mendapatkan petunjuk. Maka sama halnya pada saat ini ketika beberapa ulama memiliki perbedaan pendapat, umat Islam justru memiliki rahmat atau memiliki kelonggaran untuk mengikuti pendapat yang benar, untuk mengikuti pendapat yang sesuai dengan keadaan mereka. Karena bagaimanapun juga, di dalam ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah berlaku kaidah usul fikih yang menyatakan taghayyurul ahkam bitaghayyurul azminah wal amkinah. Perbedaan-perbedaan hukum bisa terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan zaman dan juga perbedaan-perbedaan hal-hal yang mendasari terjadinya suatu kejadian atau terjadinya suatu hal yang harus disikapi. Artinya, memang di dalam agama terdapat beberapa perbedaan, dan selama perbedaan-perbedaan ini tidak bersifat prinsip, maka dia dapat ditolerir dan masyarakat dapat mengikuti ulama yang dipercayainya. Hadirin para pemirsa Soja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Insyaallah kita akan bertemu lagi di channel yang sama, di acara yang sama, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah Aswaja TV, The Real Muslim Indonesian Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.